Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Menyambung barakallahu fikum pembicaraan kita bahwa seorang da'i harus benar-benar mengerti kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa. Tadi sudah kita menyebutkan tentang problematika besar yang menimpa negeri kita ini adalah dari kaula muda dan mudinya. Barakallahu fikum. Juga kita telah menjabarkan beberapa persoalan bahwa munculnya problematika dari kaula muda dan mudi itu ada sumbernya. Ada barakallahu fikum sumbernya. Yang pertama adalah sumber dari dalam rumah. Tadi kita menyebutkan beberapa sikap-sikap kedua orang tua sehingga memunculkan penampilan-penampilan jelek dan buruk. Kedua orang tua tidak bisa menjadi kuduah teladan di dalam banyak hal. Barakallahu fikum. Termasuk di antaranya masih dari dalam rumah agar seorang da'i mengerti apa yang harus, mana yang harus dimulai dan mana yang harus ditekankan ketika barakallahu fikum yang memberikan obat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keberikutnya yaitu terputusnya hubungan. Putusnya hubungan antara kedua orang tua barakallahu fikum dan anak. Tarulah al-ab dan al-um adalah kedua-duanya soleh, tekun di masjid barakallahu fikum. Tapi tidak ada kepedulian terkait dengan anaknya ketika berada di luar. Bersama siapa dia bergaul, bersama siapa dia duduk, bersama siapa dia bermain, dan seterusnya. Tidak ada ihtimam seperti ini memberikan pengaruh barakallahu fikum pada diri anak. Terus tambah lagi anak berani untuk melakukan ini, melakukan itu karena pergaulannya, atau bisa disebabkan karena kebablasan kedua orang tua di dalam mewujudkan cinta dan sayangnya, sampai dibelikan alat-alat musik ya, kepingin anak ini supaya diamlah di rumah, jangan banyak keluar. Ya. Atau karena cintanya tadi semua apa yang dimaukan oleh anak dilengkapi, dipenuhi, ya mungkin karena dia adalah orang yang berada. Nah, ini semuanya disebabkan karena pengaruh dari dalam. Sehingga muncul generasi-generasi seperti yang kita sebutkan. Agar kita sebagai seorang da'i ilallah memiliki barakallahu fikum pegangan. Ini loh kenyataan. Kenyataan yang ada demikian. Berarti, di saat kita melakukan penggarapan terhadap anak itu, jangan dilupakan untuk menggarap kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun pengaruh-pengaruh dari luar sampai kemudian muncul para pemuda dan pemudi yang banyak melakukan kerusakan di mana-mana. Pengaruh dari luar itu juga disebabkan oleh banyak hal. Melalui pendidikan. Pendidikan sudah tidak lagi memperhatikan agama anak muridnya. Tidak lagi barakallahu fikum menyentuh lini yang itu menjadi dasar untuk bisa melindungi, menjaga, meluruskan hidupnya. Tidak dipedulikan. Mungkin bagaimana anak ini bisa membayar, bagus nilainya, ya, kemudian menjadi sekolah favorit, dan yang semisalnya. Bahas itu. Tidak ada ihtimam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walaupun mungkin ada pendidikan-pendidikan yang berbau agama. Tapi ya sebatas itu. Tidak kemudian dilakukan barakallahu fikum pencarian pertama oleh pihak pendidikan itu adalah belajar dari pendidikan keberhasilan Nabi alaihissalatu wassalam dalam ya mendidik dan mengajarkan para sahabatnya, kemudian generasi berikutnya, kemudian tidak ada. Manhaj pendidikan itu maaf-maaf sudah rusak. Rahimani wa rahimakumullah, manhaj pendidikan itu sudah rusak. Sehingga tidak akan mampu untuk melahirkan generasi-generasi yang tangguh, yang lurus. Barakallahu fikum. Ini pertama. Ya, dan ini kita bisa saksikan sendiri. Sebagai kedua orang tua, barakallahu fikum, ya tentu merasa bangga di saat kemudian kita, anak-anak kita menjadi orang yang mau belajar agama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agama yang lurus, memahaminya dan dalam mengamalkannya. Termasuk juga di antara asbab itu adalah fasyal munkar, fasya al-munkarat, merajalelanya kemungkaran, menjamur beragam-ragam kemungkaran, barakallahu fikum. Ya, sehingga anak-anak ini benar-benar dikelilingi oleh mungkarat hidupnya. Nas'alullah salamat al-afiyah, nas'alullah salamat al-afiyah. Keberikutnya termasuk semakin menjamurnya dakwah-dakwah menuju kesesatan dan penyesatan. Ini pengaruh yang sangat besar, barakallahu fikum. Sehingga munculnya ideologi-ideologi. Ya seperti yang kita saksikan, anak-anak muda siap untuk kemudian ya melakukan intihariyah, yaitu bom bunuh diri. Ya. Terus siapa yang dibom? Muslimin, rumah-rumah Allah, barakallahu fikum. Bahkan sampai maaf-maaf yang disasar adalah Baitullahil Haram, rumahnya Allah Azza wa Jalla. Munculnya barakallahu fikum seruan dari bangsa jin dan bangsa manusia melalui tawaran ideologi-ideologi penyesatan yang menyambutnya banyak ahdathul ahlam. Anak-anak muda belia punya semangat beragama, terkena dengan itu, barakallahu fikum. Nah, gambaran-gambaran ini tentunya agar kita rahimani wa rahimakumullah memberikan obat yang tepat. Dan kita tidak memiliki obat yang tepat kecuali apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau kedua orang tua dalam skop kecil atau pendidikan-pendidikannya kaum muslimin sudah tidak percaya lagi terhadap keberhasilan pendidikan Rasul alaihi salatu wassalam, melahirkan murid-murid yang tangguh, melahirkan murid-murid yang lurus seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, kalau sudah tidak lagi percaya terhadap pendidikan Rasul alaihi salatu wassalam, sistemnya barakallahu fikum, kemudian manhaj pendidikan itu rahimani wa rahimakumullah, atau modul-modul pelajaran-pelajaran pendidikan itu sudah lari dari apa yang ditanamkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana kita akan bisa memberikan obat, barakallahu fikum? Tidak akan mampu. Ya, sudah kita tahu semuanya. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjawab semua bentuk kerusakan hidup. Sehingga Allah Azza wa Jalla menitipkan dokter sebagai dokter terakhir, kemudian pelengkap terhadap apa-apa yang telah lewat. Penyempurna, barakallahu fikum, obatnya terhadap para dokter-dokter yang Allah telah utus ke tengah umat ini. Sehingga tidak butuh lagi mau menengok ke barat, mau menengok ke timur, ke selatan, utara, tidak akan butuh. Lah, kalau ada orang yang mengatakan ana sunni salafi, Tapi dalam hal pendidikan yang itu punya pengaruh besar terhadap barakallahu fikum, akhlak, adab, jalan hidup, sudah tidak percaya lagi. 100% ya mungkin masih ada ya, tapi sudah mulai melirik barakallahu fikum apa yang diharapkan. Kita belajar dari diri kita sendiri, atau mungkin belajar dari ustadz-ustadz kita yang sudah berupaya untuk melakukan ya semaksimal mungkin kemampuan dan kesanggupan yang ada, mengelola pondok pesantren, bekerja sama dengan para asatidah untuk mengelolanya, kemudian bekerja sama dengan al-ikhwah untuk kemudian menjalankan roda pondok pesantren, sudah berupaya untuk menjalankannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di situ banyak kekurangan dijumpai. Banyak kekurangan barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau kita sudah tidak percaya lagi kepada dokter menjadi kepercayaan Allah azza wajalla. Ya, menjadi juru pendidik kepercayaan Allah azza wajalla. Menjadi qudwah kepercayaan Allah azza wajalla dari semua sisi, menjadi kepercayaan Allah azza wajalla, maka tidak mampu kita akan menjawab tantangan umat itu. Maka ini tentunya barakallahu fikum sebagai sebuah ya gambaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an munculnya perkara-perkara baru, ya. Artinya ideologi baru yang kemudian disuarakan oleh syayatin dari kalangan ins wal jin memperkuat kerusakan itu. Sudah dari dalam rumah, sudah rusak. Seruan-seruan di luar juga lebih ganas lagi. Inilah barakallahu fikum yang menyebabkan terjadinya kerusakan di mana-mana. Maka jikalau kita ingin menjadi dokter, jadilah dokter dengan belajar kepada keberhasilan dokter yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla, melengkapi ilmu-ilmu dokter yang telah lewat para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan modal kemampuan yang ada pada diri Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka mencoba untuk mengembalikan ilmu-ilmu kedokteran itu, ilmu wahyu dari kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak ditinggalkan, untuk memberikan obat dan menawarkan obat kepada problematika yang terjadi di negeri ini atau barakallahu fikum di dunia secara umum. Disinilah letak Ahlus Sunnati wal Jamaah dan keberadaan mereka di tengah-tengah umat rahimani wa rahimakumullah. Mereka menghidupkan syiar-syiar Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka menurunkan, artinya mewujudkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah keberuntungan buat sebuah negeri. Termasuk negeri kita ini. Mereka sungguhnya merasakan, artinya penduduknya, keberadaan pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak menggesek dunianya, tidak menginginkan kedudukan. Barakallahu fikum. Semestinya beruntung loh ya. Barakallahu fikum. Tetapi maaf-maaf. Ya, pondok pesantren dijadikan seperti benalu. Ya, benalu barakallahu fikum di negeri kita ini. Diawasi. Ya, ya. Sampai kemudian barakallahu fikum berusaha untuk kemudian difitnah dengan masyarakat, diadu domba, akhirnya ditutup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari gambaran-gambaran seperti ini, Ahlus Sunnati wal Jamaah lah yang akan bisa menyelesaikan problematika besar yang sedang menimpa umat secara umum di negeri Indonesia ataupun dimanapun berada. Mereka barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, merekalah yang pertama kali musuh yang tangguh bagi gerakan setan-setan baik setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Ini adalah lawan-lawan yang tangguh. Maka oleh karena itu, para ustadz-ustadz yang ada di setiap pondok pesantren, dia sedang menyiapkan bala tentara yang tangguh. Ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren mendidik, mengajari anak-anaknya kaum muslimin, maka sungguh dia telah menyiapkan lawan-lawan setan yang tangguh. Barakallahu fikum. Artinya, sabarkan diri di dalam mendidik, membina ya anaknya ahlu sunnati wal jamaah di atas kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Pertama kali kita berharap tentunya agar ustadz-ustadz ahlu sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada, dengan kapasitas mereka, ya semampunya mereka wujudkan. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada mereka, keistiqomahan kepada mereka, dan kesabaran, karena usaha dalam pandangan syariat ini adalah usaha yang sangat besar. Bagaimana kita tidak mengatakan besar kalau yang sedang dipikulnya ini adalah tugasnya para nabi dan rasul, tugasnya pewaris para nabi dan rasul, para ulama kita. Berarti mereka itu adalah besar dan berjasa di dalam menyelamatkan umat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ma'asyara du'at ilallah azza wa jalla, mari kita bersama-sama untuk kemudian selalu menyambung hubungan kita dengan Allah azza wa jall, agar dianugerahkan keikhlasan, bantuan dan pertolongan selalu dari Allah azza wa jalla setiap derap langkah kita untuk mewujudkan pendidikan barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terus dibantu oleh Allah, berharap membenahi diri kita, karena tidak ada satu pun orang, akan disebutkan nanti, tidak ada satu pun orang yang tampil menjadi dokter itu karena pilihan Allah azza wa jalla di tengah umat ini, kecuali ujiannya itu sangat berat. Ya. Maaf, bukan ujian karena disaingi, mereka enggak pantas dan enggak ada saingan. Ya. Enggak pantas, enggak ada orang yang akan menyaingi mereka itu, enggak ada. Enggak mampu. Kalau Allah Azza wa Jalla sudah menginginkan pada diri seseorang hidayah, mau dijaga satu, mungkin ada barakallahu security agar jangan keluar. Atau tambah lagi ada trali besi. Wah, berbagai macam. Tidak akan sanggup. Artinya bahwa tidak khawatir ahlus sunnah itu mau disaingi karena tidak ada saingannya. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Yang tidak menginginkan kecuali ridhonya Allah. Tidak menginginkan dunia, tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan, tidak perlu digesek. Tapi karena akan lahir lawan-lawan tangguh bagi setan, inilah dia. Setan yang menggesek. Sehingga menjadi lawan-lawan yang tangguh bagi tulabul ilm, pencari kebenaran. Dan du'at ilallah subhanahu wa ta'ala. Berarti semoga Allah berikan kita kesabaran dalam usaha mendidik, membina ahlu sunnati wal jamaah. Mereka ini adalah tentara-tentara Allah azza wa jalla. Mereka ini adalah tentara-tentara kebenaran barakallahu fikum. Mereka ini adalah tentara-tentara kebaikan. Berarti usaha para duat ilallah barakallahu fikum adalah mulia, agung, tinggi, karena dia sudah memikul tugasnya para nabi dan rasul untuk melakukan perbaikan di tengah umat ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti barakallahu fikum, setelah kita mengerti kondisi, demikian kondisi dan kenyataan yang kita jumpai, kita belajar. Oh, ternyata ia tidak jauh berbedalah dengan kondisi kerusakan di masa yang silam, walaupun mungkin bajunya beda. Kalau dulu orang kafir yang menentang para nabi dan rasul, tapi sekarang orang yang berbaju sama, perilakunya perilaku orang kafir, menentang dakwah yang dipakai sendiri, misalkan ya yang diakui sendiri sebagai muslim. Ketika disampaikan kepadanya akidah, kok dia yang menentang? Ya sama obatnya, barakallahu fikum, sebagaimana obat yang diberikan oleh para nabi dan rasul. Kendatipun yang melakukannya, pemainnya adalah beda bajunya, tapi obatnya adalah sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sebagai kelengkapan terhadap pembahasan yang telah lewat. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, sekali lagi insyaAllah kita akan bisa menyelesaikannya biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.